نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyara ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kemudahan dengan hidayah dan taufiknya untuk kita bersua kembali di majlis yang semoga Allah Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat, memberikan pemahaman kepada kita dalam perkara agama ini. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah masuk pada bab syurutis shalah, bab syarat-syarat salat dari kitab shalah dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita akan masuk pada hadis yang pertama dari bab syurutis shalah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala an Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasaa ahadukum fis salati falyansarif wal yatawaddo' wal yu'idis salata. Rawahu khamsah wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Ali Ibnu Talaq radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasaa ahadukum fis shalah, apabila seorang di antara kalian keluar angin ketika di tengah salat, falyansharif, maka hendaknya dia berpaling dari salatnya. Artinya dia hentikan salatnya, kemudian dia pergi, wal yatawaddo, untuk dia berwudu. Kemudian berwudu. Wal yu'idis shalah, dan hendaknya dia mengulang salat dari awal. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 berarti Imam Ahmad dalam Musnad wa Ashabus Sunan Arba'ah dan Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah adalah secara derajatnya adalah hadis lemah. Hadis lemah. Karena pada sanadnya terdapat seorang rawi bernama Muslim Ibnu Salam Al-Hanafi, seorang rawi bernama Muslim Ibnu Salam Al-Hanafi, dan dia dihukumi adalah majhulul hal. Majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Dan inilah yang menjadi sebab hadis ini dihukumi adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. 6. Kemudian hadis berikutnya kita nanti akan ambil keterangan tentang hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asaba qai au ru'af au madyun falyansarif falyatawadda summa liyabni ala salati wa wafidalika la yatakallam. Rawahu Ibnu Majah wa dha'afu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallam, siapa yang dia mengalami muntah, 6, atau dia mengalami mimisan, maka dia hendaknya berpaling dari salatnya dan kemudian berwudu, kemudian dia membangun salatnya, melanjutkan salatnya dari yang sudah. Misalnya dia di rakaat yang kedua dari 4 rakaat, berarti tinggal 2 rakaat. Wa wa fidzalika la yatakallam. Yang demikian ketika dia dalam keadaan tidak berbicara dengan pembicaraan manusia, dia diam. Hadis dikeluarkan di Ibnu Majah dan dilemahkan oleh Imam Ahmad. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, menukilkan ucapan Imam Ahmad, hadis ini adalah lemah. Hadis ini lemah dan telah lewat bagi kita pembahasannya hadis ini, karena hadis ini terulang pada bab nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. 6. Pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. 6. Ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Hadis ini dibawakan, dua hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab surut shalah, mengisyaratkan yaitu di antara syarat sahnya salat itu adalah at-taharah. Adalah at-taharah. 6. Sehingga ketika taharah itu suci, di antaranya adalah dari hadas, suci dari hadas, maka ketika kesucian dari hadas itu batal, maka batallah salatnya. Batallah salat karena suci itu adalah termasuk syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yakbalullah salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Hingga dia berwudu. Begitu juga dalam hadis Abdullah ibn Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahur wala sadaqatun min hulul. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat bi ghairi tahur, tanpa bersuci. Dan juga tidak diterima sedekah dari hasil mencuri. Dan ini adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. bahwasanya salat itu adalah syaratnya harus suci. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ada permasalahan berkaitan dengan dua hadis yang disebutkan, yang hadisnya adalah dua-duanya adalah lemah, hadis yang lemah, namun beliau mengisyaratkan dibawakan hadis tersebut karena ada hal yang disepakati oleh para ulama, di mana ketika seseorang batal wudunya maka dia harus mengulang atau mengulang taharahnya, mengulang taharahnya. Permasalahan yang pertama, apabila seseorang sholat kemudian dia berhadas, batal wudunya alias berhadas, apakah dia mengulang dari awal sholatnya atau dia meneruskan sholat dari yang kekurangannya, dari kekurangannya. Nah, kalau di hadis yang pertama tadi lafadznya adalah fal yu'idish shalah, hendaknya dia mengulang salat. Kan begitu. Sedangkan dalam hadis Aisyah yang kedua, selama dia batal hadasnya, taharahnya batal, dia berwudu, selama dia tidak mengucapkan ucapan, percakapan, ucapan manusia, maka lafadznya liyabni ala salatihi, hendaknya dia membangun salatnya dari yang sudah dia cukup melanjutkan apa yang menjadi kurangnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Apakah seorang yang salat ketika batal taharahnya, dia setelah berwudu memperbarui taharahnya, apakah dia mengulang dari awal ataukah dia cukup melanjutkan kekurangan dari salatnya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Syarah Muhaddab jilid yang keempat, beliau mengatakan in ahdasal musalli fi salatihi bihtiyarihi batulat salatuhu bil ijma', sawan kana hadas wa amdan aw sahwan, sawan alima annahu fi shalah amla. Kata Imam Nawawi rahimahullah, apabila seorang yang salat itu berhadas, batal taharahnya, ketika dia di tengah sholat, batulat sholatu bil ijma, batallah sholatnya dengan ijma para ulama, batallah sholatnya dengan ini ijma para ulama. Ini berhadas ya, pembahasan kita berhadas, bukan kena najis. Nanti ada pembahasan tersendiri ketika terkena najis. Batallah salatnya dengan ijma para ulama. Baik dia berhadasnya itu amdan sengaja atau sahwan lalai, tidak sengaja. Nah, maksudnya ikhwan bihtiyarihi amdan sengaja, artinya dia sadari dirinya batal, keluar angin misalnya ketika di tengah salatnya. Nah, atau dia lalai. Lalai maksudnya ya kan jazakumullah, misalnya dia salat maghrib sudah taharah, selesai salat, nah, antara dia maghrib dengan isya sebenarnya dia batal wudunya. Nah, batal wudunya. Cuman dia lupa, enggak ingat. Datang salat Isya. Naam, datang salat Isya, dia salat. Di tengah salatnya dia baru ingat, loh, tadi saya keluar angin, kentut. Baru ingat. Naam. Maka yang demikian batal salat Isya-nya, hendaknya dia falyansarif, dia batalkan salatnya, dan falyatawaddo, dia berwudu. Tidak sah salatnya. Bahkan para ulama menyatakan kalau dia sudah tahu batal tetap saja melanjutkan salatnya, dia dosa. Nah, dia dosa. Bahkan sebagian ada yang berpendapat dia dihukumi kafir. Walaupun ini adalah pendapat yang lemah sebagaimana dilemahkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Yang benar adalah dia dosa. Nah, tahu sudah batal tetap saja melanjutkan salatnya. Sampai ada yang didatangkan permasalahan kepada Syaikh oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, misalnya dia di saf pertama. Di saf pertama dalam keadaan di masjid besar jamaah banyak. Kalau dia batal, dia tahu kalau dirinya batal harus ya membatalkan sholatnya, kemudian mundur, malu. Banyak jamaah, apalagi dia di saf pertama. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maka di saat itu ikhwan tidak boleh malu. Nah, tidak boleh malu untuk tetap dia membatalkan sholatnya, karena tidak sah sholatnya dia. Sekalipun dia melanjutkan sholatnya tidak sah dalam keadaan dia menyelisih tuntunan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW jelas-jelas menyatakan fal yansarif, dia hendaknya batalkan sholatnya. Nah, dan dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan la yakbalullah sholata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat seseorang diantara kalian apabila dia berhadas. Nah, hingga dia berwudu. Dalam keadaan sholat itu adalah syarat sahnya adalah suci. Nah, sekali lagi adalah batal sholatnya. Yang menjadi perselisihan ikhwan wa jazakumullah di kalangan para ulama adalah kalau dia berhadas kemudian berwudu walam yatakallam, dia tidak ada ngomong sama sekali, terdiam, tidak ada pembicaraan, ucapan, ungkapan, pembicaraan manusia, apakah sah bagi dia melanjutkan sholatnya yang kurang, ataukah dia harus mengulang dari awal? Nah, ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalau misalnya dia batal, kemudian dia keluar berwudu, di situ ada pembicaraan, mungkin menyapa temannya atau disapa, atau bahkan dia salam kepada temannya atau menjawab salam, ini sudah terjadi pembicaraan, maka ini sepakat para ulama dia harus mengulang dari awal karena batal salatnya. Yang tadi yang sudah salat misalnya 3 rakaat tinggal 1 rakaat tetap batal. Nah, yang menjadi perselisihan adalah ketika dia tidak ada pembicaraan sama sekali. Nah, tidak ada pembicaraan sama sekali. Kemudian selesai berwudu, dia kembali ke sholatnya. Apakah dia membangun sholatnya tinggal melanjutkan yang menjadi kekurangan, ataukah dia harus mengulang dari awal? Inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang menyatakan ayubna ala salatihi, cukup dia membangun dari salatnya yang sudah dia kerjakan, dia melanjutkan apa yang menjadi kekurangannya. 6. Datang riwayat yang demikian dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang hasan, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi, dan ini menjadi sempat menjadi pendapat Imam Syafi'i biqaulil qadim, pendapat beliau yang lama, pendapat beliau yang lama. Dan ada yang menyebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini juga madhabnya Imam Al-Auza'i, madhabnya Imam Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah yang ada disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang kita baca tadi. Ya, ini kata Rasulullah, "Summa liyabni 'ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam." Kemudian dia membangun di atas salatnya yang sudah dia kerjakan, tinggal melanjutkan yang kurangnya. Dalam keadaan dia, selama dia tadi meninggalkan salatnya tadi untuk berwudu, tidak ada pembicaraan sama sekali. Namun hadisnya adalah sebagaimana yang sudah kita jelaskan, adalah hadis yang lemah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah wajib bagi dia untuk mengulang. Dan ini termasuk pendapat Imam Syafi'i Al-Jadid yang baru. Pendapat Imam Syafi'i yang baru. Dan yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad, walaupun ada yang menukilkan bahwasanya Imam Ahmad mengikuti pendapat yang pertama, namun yang masyhur adalah Imam Ahmad, pendapatnya adalah pendapat yang kedua ini, wajib mengulang. Dan ini juga pendapat Imam Malik. Sebagaimana riwayat juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi tentang pendapat para a'immah. Mereka berdalil diantaranya dengan hadis Talak, Ali bin Talak, yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis pertama dalam bab ini yang kita baca tadi. Dari dua pendapat ini, ikhwan wa jazakumullah, yang rajih, pendapat yang kuat adalah, wallahu a'lam, pendapat yang menyebutkan i'adah, wajib mengulang. Wajib mengulang. Nah, maksud kita mengetahui ternyata ada pendapat yang lain. Nah, jadi nanti kalau barangkali mendapati orang mengikuti pendapat yang pertama, supaya antum juga tidak kaget. Ya, supaya antum tidak kaget. Dan juga supaya antum tidak berlaku tasaddud, berlebih-lebihan menghukumi orang tersebut. Karena bisa jadi dia mengikuti pendapat yang pertama. Namun kita mengetahui khilaf, ya, untuk kita bisa menempatkan dan menghukumi apa yang ada kita dapati dari amaliyah, amaliyah dalam masalah fikih ini, supaya kita lebih berlapang dada. 6. Dan yang kedua adalah untuk kita mengetahui mana pendapat itu yang rajih. Ya, pendapat yang rajih untuk kita pegangi, untuk kita pegangi. Dan dalam hal ini, dari dua pendapat yang ada, yang rajih insyaallah adalah pendapat yang kedua, yakni i'adah li salatihi, mengulang salatnya. Mengulang salatnya. Kenapa demikian? Jelas, ikhwan jazakumullah, hadis yang sahih yang datang kepada kita telah jelas menyatakan bahwasanya Allah tidak menerima salat apabila terkena hadas. Jadi kapan itu terkena hadas, batallah salat yang sebelumnya, sehingga harus mengulang dari awal. Nah, dan salat itu adalah satu amalan yang tidak bisa terpisah, tidak bisa terpisah. Juga adalah tidak datang dalil yang sahih, tidak adanya dalil yang sahih yang menyatakan cukup untuk menambal atau melanjutkan kekurangannya. Tidak ada yang sahih dalil yang ada, karena hadisnya adalah lemah. 6. Demikian disebutkan di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Wallahu a'lam bissawab. Ini permasalahan tentang apakah seorang yang ketika batal kemudian berwudu, selesai berwudu, apakah dia mengulang ataukah dia melanjutkan kekurangannya. Yang rajih adalah mengulang dari awal. Selanjutnya hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Rawahul Khamsah illa An-Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqbalullahu salata haidin. Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah mengalami haid. Nah, wanita yang sudah mengalami haid, illa bihimar, kecuali dengan memakai kerudung. Pakai kerudung. Jangan salah arti, karena layak balullah salata haidin, Allah tidak akan menerima salat wanita haid kecuali dengan memakai kerudung. Kalau diartikan ini bisa fatal, nanti ketika dia haid tetap salat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berarti kalau tidak haid boleh enggak pakai kerudung ketika salat. Nah, ini kan fatal. Padahal maksud hadis ini adalah salat haidin, salatnya wanita yang sudah mengalami haid. Wanita yang sudah mengalami haid artinya sudah baligh. Ya, sudah baligh. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Khamsah ila Nasa'i. Khamsah yakni berarti Imam Ahmad dan Ashab Sunan yang empat, kecuali Imam Nasa'i tidak mengeluarkannya, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di antaranya dalam kitab Al-Irwa. Dan begitu juga sebagian ulama yang lain mensahihkan hadis ini, namun sebagiannya melemahkan hadis ini. Dan Imam Daruqutni menyebutkan bahwasanya hadis ini termasuk hadis mu'al, hadis yang dohirnya sahih namun sebenarnya ada sisi yang menyebabkan ketidaksahihannya. Nah, yaitu adanya inqita, terputus sanadnya antara Ibnu Sirin dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, antara Ibnu Sirin dan Aisyah, karena Ibnu Sirin tidak mendengar dari Aisyah. Ini yang menyebabkan kelemahan hadis ini. 6. Ala qaul anna hadis dhaif, berdasarkan pendapat yang menyatakan hadis ini lemah, namun ikhwan jazakumullah, secara makna hadis ini sahih. secara makna, makna yang terkandung dalam hadis ini adalah sahih, terlebih yang berdasarkan pendapat yang menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, begitu juga Syekh Al-Albani, begitu juga di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, begitu juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua yang masih satu permasalahan dengan hadis yang sebelumnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir bin Abdullah, in kana thawbu wasi'an fatahif bihi, yakni fis shalah. Wali muslim fakhalifu baina tarafaih. Wa in kana dayyikan fattazir bihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apabila kain itu luas, pakaiannya itu luas, faltahif bihi, yakni fissalah, maka gunakan seperti selimut, berselimutlah dengan kain tersebut, yakni di dalam salat, yang disebutkan dalam Imam Muslim, fakhalif baina tarafaih. Nah, jangan disatukan antara dua sisi. Nah, pisah antara dua sisinya. Wa in kana dayyikan, kalau kainnya itu sempit, pakaiannya sempit, fattazir bihi, maka cukup gunakan sebagai sarung. Nah, riwayat yang pertama, kalau itu luas maka gunakan seperti sarung yang gunakan seperti selimut, yang diterangkan dalam Imam Muslim, fakhalif baina tarafaih. Nah kan, bedakan antara dua sisi, maksudnya ihwanizakumullah, yaitu diterangkan keadaannya adalah gunakan dua fungsi sekaligus, sebagai rida wal izar. Ya, yakni fungsinya sekaligus seperti selendang yang menutupi bahu, minimalnya salah satu bahu ya atau pundak, dan sekaligus fungsinya seperti sarung. Nah, itu ketika luas. Ya, misalnya kita punya sarung, kita cuma pakai satu pakaian saja. Ya. Maka gunakan, mungkin diikat satu sisi di sini. Ya. Menjulur. Sehingga ketika menutupi pundak itu seperti fungsinya seperti izar, seperti rida, seperti selendang, dan yang menjulurnya itu seperti sarung. Kalau itu mencukupi. Kalau sarungnya kecil, kalau digunakan begitu aurat bawahnya nampak misalnya, maka berlakulah yakni wa in kana dayyikan, kalau sempit maka fattazir bihi, gunakan seperti sarung dengannya, cukup, walaupun akhirnya pundaknya terbuka. Nah, kenapa demikian ikhwan fillah? Datang hadis berikutnya yang masih tentang satu pembahasan, satu permasalahan ini. Hadis tadi adalah hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian selanjutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walahuma min hadis Abi Hurairah, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadukum fis saubil wahid labsa laisa ala atikihi minhu syaih. Janganlah seseorang di antara kalian salat dengan menggunakan satu helai kain yang dia tidak menjadikan di atas pundaknya atau bahunya sedikit pun dari kain tersebut. Nah, artinya kalau pakai satu kain pun ya, jangan dia biarkan pundaknya tidak tertutup. Ya, salah satu pundaknya minimalnya tertutup. Nah, ini prakteknya ketika kainnya luas, seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah. Kalau ternyata tidak luas, tidak cukup, maka berlaku juga hadisnya Jabir yang merinci, wa in kana dayyikan fattazir bihi. Kalau kainnya itu sempit, maka gunakan seperti sarung. Cukup dililitkan seperti sarung, selesai. Menutupi aurat yang besarnya. 6. Hadis berikutnya kita baca semua hadis satu permasalahan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi jelas sahih juga ya, yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusalial mar'atu fi dir'in wa himar bi ghairi izar. Qala idza kana dir'u sabighan yughatti duhura qadamaiha. Akhrajahu Abu Daud wa sahahu a'immah waqfahu. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasannya beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah seorang wanita boleh salat menggunakan sebuah kain dan kerudung tanpa izar, tanpa kain sarung? Sehingga dir'in itu adalah maksudnya pakaian yang menutupi semuanya. Menutupi semuanya, ya satu kerudung, kemudian ya ini seperti semisal jubah, enggak pakai sarung. Qala, dijawab oleh Rasulullah, idza kana dir'u sabighan yughatti duhura qadamaiha. Apabila kain tersebut atau pakaian tersebut mencukupi untuk menutupi duhura qadamaiha, punggung kedua kakinya. Artinya boleh. Ya, kalau sampai kain itu menutupi kedua kakinya. Dua punggung kakinya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh para ulama dengan yakni mauquf. Sahihnya mauquf. Bukan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mauquf pada Ummi Salamah radhiyallahu anha. 6. Dan yang benar hadis ini ikhwan, marfu' maupun mauqufnya, yang disandarkan kepada Rasul ataupun disandarkan kepada sahabat, kedua-duanya adalah lemah. Kedua-duanya adalah lemah. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari jalan Abdurrahman bin Abdullah Ibn Dinar, dari Muhammad bin Zaid, dari ibunya, dari Ummi Salamah. Dan Abdurrahman Ibn Abdullah Ibn Dinar ini adalah rawi yang lemah. Rawi yang lemah. 6. Begitu juga mauqufnya, karena Ummu Muhammad bin Zaid itu adalah majhul, majhulah, tidak diketahui siapa ibunya Muhammad bin Zaid itu, sehingga juga lemah. 6. Ini 4 hadis dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, adalah berkaitan dengan syarat salat yang berikutnya. Syarat salat yang lain, yaitu masalah satrul aurah, menutup aurat. Nah, syarat salat yang lainnya adalah satrul aurah, menutup aurat. 6. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, sepakat para ulama bahwasannya termasuk syarat sahnya salat itu adalah menutup aurat. Adalah menutup aurat. Dalilnya adalah Ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah oleh kalian zinatakum, pakaian kalian. Namun di sini adalah, nanti akan dijelaskan, zinah lebih dari sekedar pakaian yang menutup aurat. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasannya sekalipun sudah menutup aurat, ya, sekalipun sudah menutup aurat, namun tidak boleh secara adab, ya, seseorang itu asal-asalan di dalam pakaiannya ketika sholat. Nah, sekalipun sudah menutup aurat, secara adab kesempurnaan dia berpakaian adalah diambil dari kata zina. Karena zinah itu adalah berarti ada sesuatu yang menunjukkan keindahan, ya, menunjukkan sesuatu yang keindahan. Sehingga satu kali Abdullah ibn Umar mendapati, ya, ini bekas budaknya. Nah, salat dalam keadaan terbuka kepalanya, tidak pakai kelansuah, nggak pakai penutup kepala. Maka ditegur oleh Abdullah ibn Umar. Nah, ditegur, pakailah penutup kepala. Apakah engkau kalau keluar di hadapan manusia engkau biasa membuka kepala? Maka dia jawab, tidak, biasa saya menutup kepala. Ya, kebiasaan orang di sana, ikhwan azzaqullah, ya, ini berhadapan dengan orang, keluar sekalipun, ya, ini tetap kebiasaan, termasuk adalah menunjukkan kesopanan, menunjukkan adab yang baik adalah menutup kepalanya tengah-tengah manusia. Maka kata Abdullah ibn Umar, beliau mengatakan, innallaha ahakku ayutazayyana bih, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kita berhias diri ketika menghadap kepadanya. Kalau engkau menghadapi manusia saja engkau tidak membuka kepalamu, maka Allah adalah lebih berhak. Nah, untuk lebih kita berlaku sopan, berlaku indah. Nah, dan ikhwan jazakumullah, menutup aurat ketika sholat yang harus kita fahami adalah itu bukan adalah untuk menunaikan hak adami, bukan untuk menunaikan hak manusia, ya, tetapi adalah menutup aurat ketika sholat adalah menunaikan haknya Allah, menunaikan haknya Allah. Sehingga sekalipun kita sholat sendirian misalnya, nah, kan tidak ada orang melihat, ya kan? Tidak ada orang melihat. Misalnya dalam kamar kita sholat sendiri, nah, nggak ada orang yang melihat. Tetapi saat itu ketika kita sholat wajib menutup aurat, wajib menutup aurat. Kenapa? Karena kita menutup aurat itu bukan untuk menunaikan haknya manusia, tetapi haknya Allah ketika kita mau sholat. Sehingga nanti ikhwan jazakumullah, ada pembahasan disebutnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, ada yang ketika di hadapan manusia, ya, boleh membukanya, tetapi di hadapan Allah tidak boleh membukanya. Di hadapan manusia cukup sudah menutup aurat, misalnya pundaknya terbuka di hadapan manusia, secara dosa dia tidak dosa, auratnya tertutup. Ini laki-laki, ya, laki-laki misalnya, aurat besarnya tertutup, pundaknya terbuka, maka tidak mengapa. Namun ketika dia sholat, sementara dia mampu, ada kemampuan menutup pundaknya, dia tetap membuka pundak, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi saja, sekiranya dia memakai satu pakaian yang itu mencukupi untuk menutup sebagian pundaknya, harus dia menutup sebagian pundaknya. Walaupun sebagian ulama berpendapat itu mustahab, sunnah, namun sebagian pendapat wajib, nanti ada pembahasannya. Sebagian pendapat menghukuminya wajib menutup pundak itu. Nah, berdasarkan wajib, maka kalau dia mampu tidak menutup pundaknya, sholatnya sah, namun dia berdosa. Misalnya antum cuma pakai sarung saja, secara aurat kan sudah tertutup, ya, ya ini antara pusar dan lutut sudah tertutup, tapi pundak antum terbuka. Nah, padahal antum mampu menutupnya, ada pakaian yang lain, ada kain yang lain, ya, yang berdasarkan pendapat yang wajib, antum berarti berdosa. Karena Rasulullah SAW menyatakan, orang yang satu pakaian saja, yang pakaian itu luas, maka Rasulullah SAW menyatakan, yakni jangan dia membiarkan pundaknya tidak terkena pakaian tersebut. La yusalli ahadukum fi thawbin wahid laisa ala atiqihi min husay. Janganlah salat seseorang di antara kalian menggunakan satu pakaian namun dia jadikan tidak ada pakaian itu menutupi pundaknya. Ini ketika pakaian itu mencukupi. Nah, ini menunjukkan ikhwan jazakumullah, di luar sholat itu satu hal yang tidak dosa, tapi di dalam sholat ketika itu tidak ditutup bisa berakibat dosa. Nah, begitu juga yakni di luar sholat adalah harus ditutup, tapi di dalam sholat tidak boleh ditutup. Nah, misalnya wanita, ya, yang berhijab, pendapat yang mengikuti pendapat berhijab, bercadar itu wajib. Nah, ketika dia di luar salat di hadapan manusia, maka dia harus menutup, termasuk telapak tangannya. Namun ketika dalam salat dilarang untuk dia menutup mukanya dan telapak tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya menutup aurat ketika salat itu adalah menunaikan haknya Allah, bukan haknya manusia. Sehingga itu juga menegaskan ikhwan, kalau kita menunaikan haknya Allah, maka Allah berhak untuk lebih kita berhias, memperbagus pakaian kita yang kita gunakan. Adam takalluf wala tanattu, tanpa memberat-beratkan diri, ya, bukan harus baru, ya. Nah, kalau ya ini saat itu yang ada adalah sekalipun ikhwan jazakumullah, nah, tidak bersih, yang ada cuman itu, ya, tidak menghalangi untuk dia tetap sholat. Yang menjadi wajib adalah tertutupnya aurat. Namun sempurnanya adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat, Allah Ta'ala menyatakan, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah oleh kalian, pakailah oleh kalian zinah. Zinah di sini adalah melebihi sekedar pakaian yang menutup aurat. Bahasanya adalah zinah, berarti sesuatu yang mengandung keindahan, kebagusan. Nah, inda kulli masjid, di setiap kalian masuk masjid, yakni inda kulli shalah, setiap salat. Ikhwan jazakumullah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka tawaf di Baitullah Al-Haram, mereka telanjang. Ya. menampakkan auratnya, tawafin, telanjang. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang demikian adalah fahisah, perbuatan keji yang berkaitan syahwat. Nah, sebagaimana Allah taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-28. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana wallahu amarna biha. Apabila mereka melakukan fahisah, yang dimaksudkan fahisah dalam ayat ini adalah mereka membuka aurat ketika mereka tawaf. Nah, dan tawaf itu adalah kedudukannya seperti sholat, walaupun ada beberapa perbedaan, beberapa perbedaan, termasuk wajib menutup aurat ketika tawaf. Nah, sama dengan halnya aurat ketika menutup aurat ketika sholat. Wanita ketika tawaf membuka wajahnya, juga kedua telapak tangannya, kecuali ketika dikhawatirkan dia dilihat oleh laki-laki ajnabiyah, laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahramnya. Maka saat itu dia menutup wajahnya dengan himar, dengan kerudung atau jilbab yang dia pakai. Nah, begitu juga ketika sholat. Kalau kondisinya adalah di situ dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dia juga tutup dengan jilbab yang dia pakaikan untuk dia tutupkan di mukanya. Sama dengan halnya tawaf. Nah, orang-orang jahiliyah mereka melakukan fahisah, yaitu tawaf dalam keadaan tidak menutup aurat. Maka Allah sebut sebagai fahisah, perbuatan keji. Mereka orang-orang jahiliyah mengatakan qalu wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami demikian, tawaf dalam keadaan telanjang. Wallahu amarna biha, dan bahkan mereka mengatakan Allah memerintahkan kami untuk melakukannya yang demikian. Maka dibantah oleh Allah taala, kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, jawablah, sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Nah, jadi membuka aurat ikhwan jazakumullah adalah termasuk fahisah, termasuk perbuatan keji yang bisa menyebabkan terjatuh pada yaitu perzinaan, mengikuti syahwat. Dan di hadapan Allah juga yang demikian dihukumi fahisah, dihukumi kekejian. Baik, jadi ayat yang menjadi dasar satrul aurah adalah dalam surah Al-A'raf ayat 31, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian juga dasarnya adalah hadis Aisyah, begitu juga hadis Jabir bin Abdullah yang kita baca tadi. Naam, in kana wasi'an faltahif bih, kalau kainnya luas jadikanlah seperti selimut. Wa in kana dayyikan fattazir bih, kalau kainnya sempit maka gunakan seperti sarung. Ini menunjukkan wajibnya menutup aurat. Nah, dan dalam masalah ini ada permasalahan-permasalahan ikhwan jazakumullah akan kita bahas nantinya, yaitu ukuran menutup aurat bagi laki-laki seberapa, bagi perempuan seberapa. Nah, bagaimana hukum ketika di tengah-tengah sholat terkadang tersingkap aurat, tersingkap aurat, apakah sholatnya batal? Nah, sementara itu adalah syarat, menutup aurat adalah syarat. Apakah juga sama halnya dengan toharoh, suci? Ketika sucinya adalah batal, maka harus berwudu, mengulang sholat. Apakah ketika dia menutup aurat ternyata di tengah sholatnya terkadang tersingkap aurat sebentar atau kadang bahkan lama, itu juga membatalkan sholat? Begitu juga ikhwan jazakumullah, kalau Misalnya dia salat, nah, yang ada adalah pakaian bisa menutup aurat, tetapi pakaian itu terkena najis. Ya, apakah bagaimana dia, ya ini harus salat, sementara tidak memungkinkan untuk menghilangkan najis, karena itu adalah satu-satunya pakaian yang tidak ada kemungkinan untuk bisa menghilangkan najis tersebut. Kemudian juga bagaimana kalau dalam keadaan sama sekali tidak punya pakaian, ya bisa jadi terjadi, ya kan? Misalnya habis kebakaran, satu kampung kebakaran, tidak ada sisa pakaian. Nah, pada sesakumullah, tidak ada sisa pakaian. Sementara dia baru bangun tidur, nah tidurnya nggak pakai pakaian. Nah, lari terbirit-birit. Atau apapun keadaannya, nah dia, ya, misalnya di padang pasir, ya, lagi mandi, pakaiannya dicuri, bawa lari orang, nggak ada yang tersisa. Nah, nggak ada dedaunan oleh apa? Ya, apakah dia akan melumuri dirinya dengan pasir, kasih air, ya, dilumuri, nah gitu sebagai pengganti pakaian. Nah, ataukah dia boleh meninggalkan sholat karena nggak bisa menutup aurat? Apakah boleh meninggalkan sholat? Ataukah dia justru sholat walaupun sekalipun telanjang? Nah, kalau nanti dia pakai sholat dalam keadaan telanjang, bagaimana? Apakah dia sholatnya berdiri ataukah duduk? Ya, ini permasalahan-permasalahan yang kita juga patut untuk mengetahuinya, ya, sehingga kalau terjadi, ya, kita bisa mengamalkannya kalau terjadi. Pembahasannya insya Allah di lain waktu, ehwan jazakumullah, karena waktu sudah malam. Insya Allah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti biar terkodir. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.